Gusti Allah iku pangeranku, maringi kemuliaan uripku, kang kuni ram dirami tanduran yen wis podo seneng ayem atiku. Gusti Allah iku pangeranku, maringi kemuliaan uripku, kanggo nyiram dirami tanduran yen wis podo seneng ayem atiku. Kembang melati putih maware abang, tino tino metik wadah keranjang, katon api api atiku seneng. Tangguran eh tangguran kembang melati putih maware abang, tino tino mate wadah keranjang, katon api api atiku seneng. Thank you. sum biar kondone wangi ngepedi latar mulotulur Islam ayo sing sabar muki Allah paring akhirat jembar ambune haram nanti sumbiar kondone wangi ngepei latar mulotulur Islam ayo sing sabar muki Allah bareng akhirat.